Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Qala rahimahullah ta'ala wa hafizahullah. Wa amma wujubu wad'il jawa'ih. Adapun wajib meletakkan al-jawa'ih. Al-jawa'ih itu jamak dari ja'ihah. Dan yang dimaksud dengan al-ja'ihah atau al-jawa'ih adalah musibah yang sifatnya alami dan yang semisalnya yang menimpa pepohonan ataukah tumbuh-tumbuhan, apakah di sawah atau di ladang. Jadi yang dimaksud adalah apabila terjadi transaksi antara si penjual dan si pembeli, lalu kemudian telah terjadi kesepakatan untuk membeli kebun misalnya, atau pohon yang memiliki buah untuk dimanfaatkan buahnya, dan telah terjadi akad di antara keduanya. Akan tetapi sebelum si pembeli ini merasakan dari hasil buah-buahan tersebut, bukan karena kelalaian dia, ya, lalu kemudian terjadi musibah. Nah, dalam keadaan kebun ini belum diserahkan, tapi itu sudah terjadi akad. Nah, dan buahnya belum diserahkan kepada si pembeli. Pada saat itu kemudian terjadi musibah. Apakah banjir atau yang semisalnya yang menyebabkan rusaknya pepohonan tersebut, pohon buah-buahan itu, sehingga si pembeli tidak merasakan sama sekali apa yang telah dia beli, padahal dia tidak melalaikannya dan dia tidak mengundur-undur waktu yang terlalu lama. Maka yang dimaksud dengan wad'ul jawa'ih adalah seorang penjual yang telah menjualkan barangnya melakukan al-wad', artinya meletakkan. Yang dimaksud dan meletakkan adalah mengembalikan kembali kepada yang telah membeli uangnya, disebabkan karena terjadinya musibah yang menimpa buah-buahan tersebut. Apakah buah-buahan ataukah ya yang sifatnya tanaman ditanam di sawah seperti gandum dan yang semisalnya. Maka merupakan satu hal yang wajib, tentunya terjadi khilaf dalam hal ini, bagi si penjual untuk mengembalikan berapa kadar dari buah-buahan yang rusak, di mana si penjual mengembalikan kepada si pembeli apa yang telah dia beli, disebabkan karena dia belum merasakan, ya. Maka inilah yang dimaksud dengan wada' al-jawa'ih. Wahiyal afatul ammah, yaitu musibah yang sifatnya umum. Al-afah, yakni sesuatu yang menyebabkan rusaknya tanaman atau pepohonan, sehingga tidak dimanfaatkan oleh yang telah membelinya. Kalmarat, seperti penyakit. Ya, dan bukan dari kelalaian si pembeli. Beda kalau itu disebabkan karena kelalaian si pembeli, dia menelantarkannya lalu kemudian menyebabkan terjadi kerusakan, maka tidak ada tanggungan bagi si penjual untuk mengembalikan. Tapi ini sesuatu yang sifatnya afatun samawiyah dan yang semisalnya, musibah ya, yang sifatnya alami. Seperti al-marad wal-jalid. Ya. Al-jalid ini adalah semacam embun yang jatuh dari langit lalu kemudian membeku, ya, yang menyebabkan hancurnya pepohonan. Ya, semacam salju. Nah, sehingga merusak tanaman. Dan belum dirasakan oleh si pembeli tersebut. Maka di sini beliau berpendapat wajibnya bagi si penjual untuk mengembalikan itu kepada si pembeli sesuai kadar dari berapa dari pohon-pohon tersebut atau tanaman tersebut yang rusak. Nah, sebab bagaimana mungkin dia akan memanfaatkan harta dari si pembeli tersebut dalam keadaan si pembeli tidak merasakan dan dia merasa dirugikan. Nah, falima rawah muslimun fi sahihihi an Jabir ibn Abdillah qala sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Jabir ibn Abdillah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, berkenan tentang masalah ini, di sini beliau memotong hadisnya, lau bi'ta min akhika tamaran, kalaulah sekiranya engkau telah menjual dari saudaramu buah, fa'asobat huja'ihatun, lalu kemudian ternyata buah itu tertimpa musibah samawiyah dan yang semisalnya. Naam. Fala yahillu laka an ta'khudha minhu syai'an, maka tidak halal bagimu untuk mengambil dari uang yang dimiliki oleh si pembeli tersebut sedikit pun. Bima ta'khudhu mala akhika bighairi haq, dengan apa kamu akan mengambil harta saudaramu dengan tanpa hak? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Nah, dalam keadaan si pembeli belum merasakan dan bukan karena kelalaiannya. Wa huwa qaulu Syafi'i fil qadim, dan ini pendapatnya Imam Syafi'i, pendapat yang lama. Karena Imam Syafi'i memiliki dua pendapat kadang-kadang. Ada al-qaulul jadid, ada al-qaulul qadim. Pendapat yang lama dan pendapat yang baru. Nah, ini pendapat al-Imam Syafi'i yang lama. Wal-Imam Ahmad wa ta'ifatin. Dan juga pendapat Imam Ahmad dan segolongan dari para ulama. Wala yu'ariduhu hadithu Abi Sa'idin fi sahihi Muslim. Dan hadith ini tidaklah bertentangan dengan hadith yang terdapat dalam sahih Muslim, hadith Abu Sa'id. Anna rajulan usiba fi thimari nibta'aha, bahwa ada seseorang yang ditimpa musibah buah-buahannya, pohon yang terdapat buah-buahan padanya yang telah beliau beli. Ibta'aha artinya ishtaraha. Ya, bedakan antara kalimat ba'a dengan ibta'a. Kalau ba'a menjual, tapi kalau ibta'a ishtara, membeli. Seseorang setelah dia membeli buah-buahan, ya, belum sempat dia manfaatkan, belum sempat dia panen, lalu kemudian tertimpa musibah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tasaddaqu alaihi, bersedekahlah kamu atas orang tersebut. Dalam keadaan hadis ini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kepada penjual untuk mengembalikan uang dari si pembeli. Nah, mereka yang berpendapat bahwa tidak wajib hukumnya wad'ul jawa'ih, mereka mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan pada si penjual. Ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan tasaddaqu alaih, bersedekahlah kalian kepada orang ini yang tertimpa musibah. Beliau tidak mendatangi penjual dan memerintahkan untuk mengembalikan hartanya, tidak. Padahal dia baru membeli buah-buahan tersebut dan dia belum sempat manfaatkannya, maka terjadilah musibah yang menimpa pohon buah tersebut. Al-hadith. Namun hadith ini kata beliau tidak jelas. Mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan pada si penjual untuk mengembalikan harta milik si pembeli? Karena hadith ini tidak jelas. Apakah sebab yang menimpa dari pohon tersebut? Ada kemungkinan karena sebab alami. Ada kemungkinan juga dari kelalaian si pembeli. Nah, karena dia menelantarkan atau dia melalaikan. Nah, sehingga tertimpa musibah bukan disebabkan karena sebab yang alami. Makanya Nabi SAW tidak memerintahkan. Hadis ini tidak jelas. Menunjukkan bahwa yang menyebabkan hancurnya pohon buah tersebut adalah sebab yang sifatnya alami. Maka di sini beliau mengatakan li'annahu la tansisa fihi anna ar-rajul asabathu ja'ihah. Karena tidak ada nas di dalam hadis ini menunjukkan bahwa orang tersebut pohon buahnya tertimpa musibah yang sifatnya alami. Wal isabatu takhtalif, sedangkan musibah itu berbeda-beda. Ada dengan sebab ketelantaran, dia menelantarkan, melalaikan, maka tidak ada kewajiban bagi si pembeli dan tidak ada tanggungan, itu salah dia sendiri. Nah, ada juga disebabkan karena yang sifatnya alami. Nah, inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dengan hal apa engkau mengambil harta saudaramu dengan tanpa hak? Wa hadha wadhihun liman ta'ammal, dan ini adalah hal yang jelas bagi siapa yang memperhatikannya. Kemudian yang berikutnya, wa amma hurmatu bai'ir rutabi bitamri. Adapun diharamkannya menjual rutab dengan tamar, ya. Rutab, ya. Ini adalah kurma yang belum matang. Karena di sana ada tingkatan-tingkatan, ya, dari buah kurma itu. Mulai dari kecilnya pada saat dia baru muncul sampai menjadi matang. Sampai disebut tamar. Nah, sebelumnya itu ada nama-namanya. Ada yang dinamakan rutab. Ada juga yang dinamakan busr. Ada juga yang disebut balh. Ini urutan-urutannya, ya. Wallahu a'lam bishawab, saya lupa tentang persisnya urutan ini. Yang mana yang lebih dahulu antara balh, rutab dengan busr. Nah, setelah itu kemudian tamar. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk menjual tamar yang sudah dipanen, ya, yang diletakkan atau dikumpulkan dalam keranjang lalu kemudian dijual dengan kurma yang masih di pohonnya. Ini yang dimaksud. Kurma yang masih di pohonnya tidak diperbolehkan. Yang dimaksud rutab ini adalah yang masih di pohon dan belum dipanen. Maka Rasulullah SAW melarang. Nah, karena tidak diketahui persis berapa takarannya. Nah, kalaupun yang telah dikumpulkan dalam keranjang diketahui takarannya, akan tapi yang di atas pohon tidak bisa ditentukan berapa dari takaran jumlah dari rutab atau buah tamar yang ada di pohon tersebut, sehingga tidak diperbolehkan. Fahiyal muzabanah, dan ini adalah muzabanah. Waqad taqaddama hukmuha, telah dijelaskan hukumnya. Ya. Makna dari al-muzabanah. Tolong ya ikhwan diingat-ingat kembali istilah-istilah ini. Kalau perlu di khususkan, ya, dalam daftar khusus istilah-istilah, ya, dalam jual beli atau mungkin juga yang lainnya. Apa itu muzabanah? Nah, apa itu ihtikar? Apa itu muawamah? Nah, dan yang lainnya. Wastuthniyat minha al-araya, akan tetapi dikecualikan tentang bolehnya mengganti ataukah menukar sesuatu yang ada di bawah yang telah dipanen dengan yang masih ada di pohon, ada satu keadaan yang diperbolehkan, yaitu al-arayah. Ya, penjualan al-arayah. Yang dimaksud di sini adalah mereka-mereka yang butuh. Nah, mereka-mereka yang membutuhkan buah yang ada di pohon tersebut. Nah, sementara yang mereka miliki hanyalah buah yang atau buah tamar yang sudah dipanen, yang sudah dimasukkan dalam keranjang. Sementara mereka sangat membutuhkan itu yang di atas pohon. Terjadi khilaf di kalangan para ulama, ya. Apakah yang membutuhkan ini disyaratkan orang miskin atau tidak? Nah, namun pendapat yang rajih dalam masalah ini bahwa tidak dikhususkan untuk orang miskin. Walaupun dia kaya, tapi pada saat itu memang dia betul-betul butuh. Nah, ya, ada satu hajah yang menyebabkan dia harus melakukan itu. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang demikian ini dikecualikan dan diperbolehkan. Li hadits Abi Hurairah, berdasarkan hadits Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi bai'il araya bi kharsiha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan keringanan untuk menjual kepada al-araya, ya, kepada al-araya yang telah kita sebutkan tadi, mereka-mereka yang membutuhkan, bi kharsiha, dengan apa, memperkirakannya dengan perkiraan yang mendekati kebenaran, ya, dengan ukuran yang diusahakan betul untuk sama. Nah, ya, fi maduna khamsati ausuk, tapi dengan syarat di bawah 5 wisq, di bawah ukuran 5 wisq. Kalau 1 wisq itu 60 sa', 1 sa' 4 mud, ya, 4 mud. 1 mud yaitu 2 telapak tangan laki-laki dewasa yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, yang normal. Nah, kalau kita perkirakan 1 sa' itu kira-kira 2,5 kilogram. Nah, 1 wisak itu 60 sa'. Berarti 1 wisak berapa ya, kawan? Hah? 2,5 kali 60. Berapa itu? Ah, coba dikali, ya. 100 120. 150 kilogram, iya. 150 kilogram. Kali 5. 750 kilogram. Nah, di bawah itu. Nah. Ya. Boleh kalau di bawah 750 kilogram. Au fi khamsati ausuk, atau batasannya 750 kilogram atau 5 wisq. Anggaplah segitu ukurannya, ya, sebagai pendekatan. Nah, di sini kalimat au yang terdapat dalam hadis ini, ya kawan, keraguan dari perawi yang meriwayatkan hadis ini, seorang perawi yang bernama Daud bin Al-Husain, itu ragu apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan duna khamsati ausuq ataukah khamsati ausuq. Nah, namun riwayat-riwayat yang lain, mereka meriwayatkan kebanyakannya duna khamsati ausuq, ya, di bawah 5 wisq. Nah, sehingga di bawah 5 wisq ini meyakinkan, ya, bahwa diperbolehkan. Tapi kalau sampai kepada 5 wisq, sebaiknya jangan dilakukan, disebabkan karena hadis ini keraguan dari perawi. Ya, kita mengambil yang yakin, yaitu di bawahnya. Di bawah 5 wisq. Akhrajahul Bukhari wa Muslim, hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Berarti kalau misalnya 1000 kilogram, ya, tidak diperbolehkan. Wa hadza madhhabu Syafi'i wa Ahmad wa ghairihima, dan ini adalah madhhabu Syafi'i dan Ahmad dan selainnya. Dari sini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan bai'ul araya, akan tetapi dengan syarat-syarat sebagaimana yang disebutkan. Syarat yang pertama, duna khamsati ausuq, harus di bawah 5 wisq. Kalau kita perkirakan tadi di bawah 750 kg, 750 ke atas tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, al-khars, harus dengan berusaha memperkirakan ukuran yang sama. Ya, tidak boleh sembrono dalam memperkirakan, harus ada yang ahli, tim ahli yang menentukan. Nah, kemudian yang ketiga, tamr, ya, yang dimiliki oleh orang yang butuh ini, itu diketahui takarannya, berapa jumlahnya, diketahui takarannya. Nah, dengan tepat. Adapun yang ada di atas pohon, ya tidak memungkinkan kecuali dengan al-kharsu, dengan perkiraan saja. Nah, kemudian yang berikutnya, at-taqabud fil majlis, bahwa jual beli harus di majlis itu juga. Nah, serah terimanya tidak diperbolehkan menunggu, ya, dan panennya itu di waktu yang berikutnya, tidak boleh pada saat itu juga. Nah, pada saat itu. Kemudian syarat yang terakhir adalah al-hajah, dalam keadaan dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Kalau dia tidak membutuhkan atau ingin mengambil keuntungan atau ingin menyimpannya, maka yang demikian ini tidak diperbolehkan. Kembali kepada hukum asal bahwa al-muzabanah tidak diperbolehkan. Wala yajuzu bai'u syai'in qabla qabdhin, dan tidak diperbolehkan menjual sesuatu sebelum diterima. Ya. Sebelum diterima. Maka tidak diperbolehkan jual. Nah, contoh misal, mungkin ada seorang yang butuh. Nah, ada seorang yang butuh barang. Dia mengetahui bahwa si fulan ini maklar misalnya. Nah, anak butuh kulkas sebagai contoh. Tayyib, kulkas. Nah, lalu kemudian dia mencari, dia telpon di sebuah toko misalnya. Nah, dia mendatangi toko tersebut dan menanyakan harganya berapa. Harganya 1 juta rupiah. Nah, harganya 1 juta. Sudah. Dia sudah beli, tapi belum qabdh. Ya. Nanti akan disebutkan qabdh itu tergantung keadaannya. Nah, di antara bentuk qabdh adalah dia mengambilnya dan membawa ke tokonya, atau membawa ke rumahnya, atau tempat yang biasa dia menjual. Jangan dari toko itu langsung dikasih ke orang yang mau membelinya. Nah, ya, dari toko tersebut dia sudah beli, lalu dia menjual 1.500.000 rupiah, 500.000. Nah, sementara dia belum mengkabutnya, maka demikian tidak diperbolehkan. Walaupun ada khilaf di kalangan para ulama, apakah khusus makanan atau yang lainnya, terjadi khilaf, namun yang ahwat berhati-hatinya makanan dan yang selainnya. Atau contoh yang lain, ya, dia ke pasar, dia ingin membeli bawang yang banyak untuk dijual kembali tentunya. Nah, ya, sudah dipindahkan ke keranjangnya dia, tapi dia masih ada di tempat itu, ya, di tempat di mana dia membeli, tapi sudah dipindahkan di keranjangnya. Lalu ada orang yang mau membeli dari orang tersebut yang telah dia beli. Nah, lalu dia jual di tempat itu juga, tidak boleh. Bawa dulu barangnya, harus dibawa dulu, ya. Kalau antum punya toko, dibawa dulu ke tokonya, baru dijual. Jangan di tempat itu juga. Nah, sebab dia belum mengqabdh, walaupun sudah terjadi akad, walaupun dia sudah memilikinya. Nah, inilah yang dimaksud tidak diperbolehkan menjual sesuatu sebelum dia mengqabdhnya. Lima tabata fi sahih Muslim an Ibn Abbasin qal, berdasarkan yang sahih dalam sahih Muslim dari Abdullah bin Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yakbidah, Barang siapa yang membeli makanan, maka janganlah dia menjualnya sampai dia mengqabadnya, ya. Dalam riwayat yang lain, hatta yahuzah tujjaru ila rihalihim, sampai para pedagang itu, ya, membawanya ke tempat-tempat mereka. Wa fi riwayatin hatta yastawfiyah, dalam riwayat yang lain sampai dia menyempurnakan, ya, dalam kepemilikannya. Walaupun dia sudah miliki tapi belum sempurna, sampai dia membawa ke tempatnya. Wa fi riwayatin an Ibnu Umar fi sahihain, dalam riwayat yang lain dari hadis Abdullah bin Umar dalam riwayat Bukhari dan Muslim, qala, beliau mengatakan, kanu yatabayyuna ta'ama juzafan bi a'la suqi, adalah mereka dahulu, ya, mereka terjadi transaksi jual beli makanan, ya, juzafan, ya, juzafan ya semacam ukuran keranjang, nah, ya, seukuran keranjang sekian, masih di atas pasar, ya, maksudnya masih di depan pasar misalnya, ya, belum dibawa ke tengah pasar, tapi masih di tempat di mana dia membelinya. Dia beli di sana, lalu dia jual di tempat itu juga sebelum dia membawanya ke tengah pasar. Fanahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabi'uhu hatta yanquluh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka untuk menjualnya sampai mereka memindahkannya. Wa qad taqaddama annahu la yabi'ul insanu syai'an hatta yamlikah wa yusbihu lahu aynama kana makanu. Dan telah terdahulu dijelaskan bahwa seseorang tidak boleh menjual sesuatu sampai dia memilikinya. Dan telah ditetapkan di tempat di mana dia akan menempatkannya. Walakin huna dakartu hukma bai'il mujazafa litta'am wa huwa mimma la yu'lam waznuh. Akan tetapi di sini saya menyebutkan hukum menjual sekeranjang makanan yang tidak diketahui timbangannya itu berapa, yang jelas satu keranjang, ya. Wa innama bi'tuka hadzal kum bikadza, akan tetapi saya menjual kepadamu makanan sekeranjang demikian sekian. Fa sahihu annahu wahdahu alladhi la yajuzu bai'uhu hatta yunqal, maka yang sahih bahwa tidak diperbolehkan menjual makanan apakah yang diketahui takarannya atau yang tidak diketahui, ya, timbangannya, semuanya tidak diperbolehkan untuk dijual kembali sampai dia memindahkannya. Jadi intinya karena belum dipindahkan. Kama nasala dzalika hadits Ibnu Umar, sebagaimana yang telah dinaskan dalam hadits Ibnu Umar. Wa qad ruwiya hadza 'anil Imam Malik wa ba'dil muhaqqiqin. Dan telah diriwayatkan tentang hal ini dari Imam Malik dan sebagian para ahli tahqiq, wallahu alam. Ammal qabdu fi baqi silah, adapun al-qabd, ya. Naam. Adapun kepemilikan secara sempurna pada barang-barang yang lainnya selain makanan, wa huwa hiyazatuha binaqlin aw ghairi naqlin fa huwa amrun wajibun. Yaitu kepemilikannya secara sempurna, ya. Apakah dengan memindahkan atau dengan atau tidak memindahkan, maka ini adalah sesuatu yang wajib. Ya, tergantung keadaannya. Qabat itu macam-macam, ya. Kalau seperti jual beli rumah, ya tidak mungkin rumah itu dipindahkan, tidak mungkin, kan? Nah, tapi tentunya ada qabat yang sempurna, serahkan kuncinya dan lain sebagainya. Nah, ya. Wa dhahaba ilaihi 'ammatu ahli al-'ilm wa huwa dhahirul ahadits al-mutaqaddimati liman ta'ammal, dan ini adalah pendapat mayoritas dari para ulama. Dan ini adalah zahir dari hadis-hadis yang terdahulu bagi siapa yang memperhatikannya. Wallahu a'lam bissawab. Ila huna ikhwan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.